cek batur mah anjen teh tiga gede bermoni, cek kuring mah anjen teh dewi tika yangan, cek batur mah anjen teh tiga buntelan hitut, cek kuring mah anjen teh tiga bidadari. Najan cek batur mah benget siga perah bedong, cek kuring mah tetep anjen ngadaun sere. Najan irung anjen cek batur mah pendil kendi, tetep cek kuring mah pangambung kuwung kuwungan. Sumanita, oh Sumanita, Sumanita anak Mang Sukanta. Moal didenge Mang Uju ngomong gitu, moal didenge si Tante ngomong kieu, moal percaya omongan di tetangga. Mending ge si Pego anu terlobang ngomong. Sumanita, oh Sumanita, Sumanita anak Mang Sukanta. Sabar we gelis geuna batur mah rek kumaha oge keur akang mah moal rek ngarobah panilian. Akang mah cinta, cinta aneng. Oh, neng teh anak Mang Sukanta. Saha nu teu apa Mang Sukanta? Kakayaan anak, wah warisan anak. Eta mah geus di tangan. Da batur mah kumaha atuh ningali neng teh di kadeketan. Ah ya Kang mah ningalina ti gunung, jawabna noong tina panjerot.